السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian di dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha atau Thalathatul Usul، di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab penulis kitab tersebut menegaskan pada poin keempat. Tiga poin sudah kita jabarkan. Pada poin keempat Syekh menyebutkan as-sabru fi, hal yang wajib untuk kita ketahui adalah bersabar di dalamnya. Pembahasan mengenai sabar. Apa maksud dari perkataan Imam Da'wah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, bahwasanya seorang da'i ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat manusia menuju kepada agama Islam dan mengajak kaum muslimin untuk mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam perkara akidah, diajarkan kepada mereka keyakinan yang murni, baik dalam permasalahan ibadah yang benar, begitu pula dari perkara muamalah, maka seorang da'i dia pasti akan mendapatkan gangguan di tengah-tengah dakwahnya. Maka apabila seorang da'i yang mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan gangguan, modal kunci yang harus dia pegang adalah sabar. Oleh sebab itu perkara keempat yang wajib untuk difahami yaitu perkara sabar. Karena kenapa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka mengatakan kullu ma salaba imanu abdin, selagi keimanan seorang hamba itu besar, kullama istadda bala'u, maka akan semakin tinggi ujian yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ini barometer. Maka dilihat semakin tinggi keimanan seorang hamba, maka ujian bala musibah akan silih berganti dalam kehidupan dia. Terlebih lagi para da'i, semakin tinggi keyakinannya, imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan berbagai macam rintangan, gangguan. Bahkan terkadang musuh-musuh yang ada di tengah-tengah dakwahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menangkan mereka. Musuh-musuh tersebut dimenangkan oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk mengangkat derajat orang tersebut. Dilihat tetap kokoh ataupun jatuh. Begitu pula sebaliknya, kullu ma khaffafa imanu abdin khaffafa al-bala. Kata para ulama, semakin tipis keimanan seorang muslim, maka ujian pun semakin sedikit. Jadi semakin tipis keimanan seorang muslim, maka ujian dan bala tidak seperti golongan yang pertama. Dan ini seperti keadaan kita zaman sekarang. Kita mungkin tidak ada sekian persennya dari umat-umat sebelum kita yang mereka diberikan ujian demi ujian sampai mereka wafat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Sa'ad, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ayyun nas ashaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling dahsyat ujiannya? Nabi alaihissalatu wassalam ditanya. Mendengar pertanyaan ini, Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, Al-anbiya thummal amthala fal amthal. Yang paling tinggi ujiannya yaitu para nabi, para rasul. Karena mereka tinggi keimanannya. Kemudian yang semisal mereka dan semisal mereka. Fayubtala rajulu ala hasbi dinihi. Maka seorang pemuda akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala tergantung kepada agama yang dia pegang. Kullama istadda imanuhu salban istadda bala'uhu. Ketika iman seorang hamba kuat, sabda Nabi alaihissalatu wassalam, maka akan semakin keras pula ujian yang ada. Fala yazalu al-bala'u bil-abdi hatta yamshi alal ard wa laysa alaihi khati'ah. Nabi alaihissalatu wassalam kemudian menutup jawabannya dengan mengatakan, dan ujian terus silih berganti mendatangi seorang hamba sehingga dia berjalan di atas muka bumi tanpa memikul dosa. Setiap ada bala, dosanya dihapus. Setiap ada ujian dia sabar, dosa-dosa yang dia miliki Allah subhanahu wa ta'ala lebur dengan ujian tersebut. Sehingga dia berjalan di atas muka bumi tanpa memiliki dosa apapun. Maka pentingnya perkara sabar. Oleh sebab itu Asy-Syaikh menegaskan perkara keempat yang wajib untuk kita ketahui di dalam dakwah, di dalam menuntut ilmu, dan di dalam beramal adalah sabar. Lafaz ini ikhwani hafizakumullah, kita akan menyebutkan tiga faedah apabila waktu mencukupi. Faedah yang pertama, apa sih makna sabar? Kita sering mendapat atau mendengar lafaz sabar, kita bersabar, kita harus sabar. Memerintahkan orang untuk sabar. Apa definisi sabar? Definisi sabar memiliki dua arti. Yang pertama dari sisi etimologi bahasa. Kemudian yang kedua dari istilah syar'i. Dari etimologi bahasa, para ulama mereka mengatakan yang dimaksud dengan sabar adalah al-habsu wal-kaf. Menahan diri dan berpegang erat. Ini artinya sabar. Apa sabar dalam bahasa Arab? Menahan diri. Dia tahan. Dan berpegang erat dengan itu. Oleh sebab itu orang Arab mengatakan, Kutila fulanun sabra. Seorang prajurit terbunuh karena sabar. Kenapa? Umsika wahubiza biduni mubarazah. Karena dia tertangkap, diikat, sampai terbunuh tanpa diberikan kesempatan untuk melawan. Dia menahan diri. Kutila fulanun sabra. Prajurit terbunuh karena kesabaran. Dia menahan diri. Ini dari bahasa. Dan lafaz sabar dari bahasa ini dipergunakan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada nabinya. Wasbir nafsaka ma'alladhina yadu'una rabbahum. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya. Maksudnya bersabar di sini, tahan dirimu bersama mereka. Tahan dirimu bersama mereka. Ini secara etimologi bahasa. Secara istilah syar'i, para ulama menyebutkan definisinya dengan klasifikasi. Bahwasanya sabar itu terbagi menjadi tiga macam. Jadi sabar itu menjadi tiga macam dan kita diwajibkan untuk mengikuti tiga jenis kesabaran tersebut. Apa tiga jenis sabar? Menurut istilah syar'i yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, ketika kita mendatangi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sukar. Maka dengan kesukaran tersebut dibutuhkan kesabaran. Maka macam yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, as-sabru ala ta'atillah. Dia bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Contoh sekarang puasa. Menahan lapar dan dahaga. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berat. Gak enak. Apalagi yang punya pekerjaan berat. Butuh kesabaran. Belum lagi ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Begitu pula mengerjakan sholat. 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat. Belum lagi ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Waktu kita banyak tersisa. Waktu kita banyak tersita. Mungkin terhalang dari pekerjaannya. Dan ini butuh kesabaran. Oleh sebab itu dalam surat Thaha, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wasbir, akan tetapi menggunakan lafaz istabir. Istabir itu lebih dari sekedar kesabaran. Maksudnya apa? Perintahkan keluargamu, anak-anakmu, istri-istrimu untuk menegakkan sholat dan terus sabar, sabar, sabar di atasnya. Ini lafaz istabir, lebih dari sekedar kesabaran. Belum lagi di malam hari dia bangun. Di saat umat manusia nyenyak dalam tidurnya, terlelap dalam selimutnya, dia masuk ke kamar mandi mengambil air wudhu dingin. Maka ini semua dibutuhkan kesabaran. Begitu pula menjalankan ibadah haji dan umrah. Mengeluarkan hartanya. Belum lagi berangkat ke sebuah negeri. Yang mungkin selera makan gak sama dengan pola kita. Begitu pula cuaca berbeda. Di kota Makkah ataupun Madinah. Ketika panas, panas. Ketika dingin, dingin. Tidak sedikit jamaah haji atau jamaah umrah yang berangkat ke sana mereka jatuh sakit. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, man tahammala bi jawil Madinah halat lahu syafa'ati. Yang dia sanggup sabar dengan cuacanya kota Madinah, mendapatkan syafa'atku. Karena cuaca di sana ekstrim. Nah ini butuh kesabaran. Begitu mengeluarkan uang pada setiap tahunnya yang wajib berupa zakat. Kemudian yang sunnah berupa sedekah. Memberikan kepada fakir miskin. Menyantuni anak yatim. Berat. Sukar. Uangnya berkurang. Dianggap modalnya enggak utuh seperti semula. Maka ini sekali lagi apa? Butuh kesabaran. Begitu pula ibadah yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa jihad fi sabilillah. Dia terluka badannya. Mengeluarkan darah. Terpotong anggota tubuhnya. Maka ini dibutuhkan apa? Kesabaran. Karena berbagai macam ibadah ta'abun. Ada kesukaran dan kecapean. Sehingga di sini dibutuhkan sabar. Ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua, as-sabru ala maharimillah wa ma'asi. Bersabar di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang diharamkan. Melihat kemaksiatan, dia jaga tubuhnya. Walaupun terkadang ikhwani afidhakumullah, hati ini condong kepada syahwat. Hati manusia condong kepada syahwat. Maka dia bersabar. Contohnya apa? Seperti sabarnya Yusuf. Alayhi salam. Atadhu imra'atul aziz. Diajak untuk berhubungan oleh permaisuri istrinya raja. Masya Allah. Wanita yang cantik. Punya kedudukan tinggi. memiliki harta, memiliki dunia, memiliki nasab yang dikenal di tengah-tengah penduduknya. Dan ini merupakan sifat yang disukai oleh kaum laki-laki. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diajak oleh Imra'atul Aziz, permaisurinya raja, untuk berhubungan. Namanya siapa? Zulaikha, pakai kha. Zulaikha. Walaupun nama ini ikhwani afidhakumullah enggak ada dasarnya dari Al-Qur'an, walaupun dari As-Sunnah disebutkan dari riwayat-riwayat yang ada bahwasanya namanya Zulaikha, dalam riwayat yang lain namanya Ra'yal. Namanya Zulaikha, pada riwayat yang lain namanya Ra'yal. Nah, dan ketika diajak Nabi Yusuf alaihi salam, dan ketika Nabi Yusuf alaihi salam diajak untuk berhubungan dengan permaisuri ini, apa kata Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Ya Allah, penjara lebih aku cintai. Apa yang kurang dari wanita itu? Ini permasalahannya agama. Ini maksiat. Ini kemungkaran. Kata Yusuf, Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara aku diborgol lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada ajakan dia. Maka ini butuh kesabaran. Walaupun setelah itu ikhwani afidhakumullah, setelah Yusuf terbebas dari penjaranya, kemudian beliau menjadi pemimpin, wanita tersebut dinikahi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ujung-ujungnya apa? Dinikahi oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, ini macam yang kedua. Macam yang terakhir, as-sabru ala akdarillahil mu'limah. Bersabar di atas takdir-takdir yang menyakitkan. Enggak hanya bersabar kepada takdir, tapi ada tambahan lafaz takdir-takdir yang menyakitkan. Kenapa? Karena takdir yang sifatnya enak, semua manusia apa? Suka. Enggak butuh sabar. Dan sebab itu disebutkan takdir yang menyakitkan. Seperti kematian. Datangnya penyakit. Dia tidak mencela penyakit tersebut. Karena mencela penyakit hukumnya haram. Enggak boleh. Mencela penyakit hukumnya haram. Enggak boleh. Nabi SAW berkata kepada Ummu Sa'ib, la tasubbil humma. Wahai Ummu Sa'ib, jangan kau cela penyakit demam. Fa innaha tanfil khataya kama tanfil kir khabathal hadid. Karena sesungguhnya penyakit itu membersihkan dosa-dosa. Sebagaimana api yang membersihkan karatan. Nah, maka kata para ulama, mereka mengambil hukum haram kita mencela penyakit. Karena memang zahirnya penyakit itu kita anggap jelek, tapi hikmah di balik itu apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kita mengatakan asyaratan khabith. Kanker penyakit yang keji. Tidak boleh. Kalau menyebutkan sifat syaratan maradun khatir. Kanker merupakan penyakit yang berbahaya. Ini tidak ada masalah. Menyebutkan sifat penyakit yang berbahaya. Tapi kalau mengatakan penyakit yang keji. Ini celaan. Tidak boleh. Nah, karena ini merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diterima. Begitu pula kematian. Dia tidak mencabik-cabik baju. Tidak menarik-narik rambut. Kemudian tidak berteriak-teriak menolak seolah-olah takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ini semua butuh kesabaran. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba." Bukan termasuk umatku. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan bukan termasuk umatku, berarti ini perkaranya dosa besar. Minal kabair. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam tidak menganggap orang yang melakukan sebuah perbuatan bukan dari umatnya beliau, dosa besar. Laisa minna man darabal khududa, bukan termasuk umatku yang menampar-nampar pipi. Wa syaqqal juyuba, yang menyobek-nyobek saku, maksudnya bajunya. Wa da'a bid'wal jahiliyah, dan mengajak kepada ajakan-ajakan jahiliyah. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, an-na'ihatu, seorang perempuan yang meratap, berteriak, kenapa enggak aku yang diambil terlebih dahulu? Kembalikan anakku. Bangun, kamu belum mati. Tidak terima dengan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nabi mengatakan, an-na'ihatu, seorang wanita. Dikatakan wanita karena kebanyakan mereka. Dan tidak menutup kemungkinan pula kaum laki-laki. Izlam tatub qabla mautiha. Kalau belum bertaubat dari ratapannya. Dan dia meninggal. Sudah sering meratap. Meninggal dan dia belum bertaubat. Tuqamu yaumal kiamati bisirbalin min qatiran. Akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dan diberikan pakaian dari kudis. Gatal. Wadar'un min jarab. Dan baju dari aspal. Ini merupakan balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka yang ditimpa sebuah takdir yang menyedihkan, dia bersabar. Ini definisi takdir menurut istilah syar'i terbagi menjadi tiga. Yang pertama tadi apa? Hah? Sabar apa? Di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar di atas dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahan dirinya. Walaupun hati cenderung kepada hal-hal yang sifatnya syahwat karena enak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sabar di atas takdir yang menyakitkan. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, as-sabru lahu maqamun azim. Sabar ini kedudukannya tinggi di dalam agama kita. Dan ini merupakan solusi bagi yang mendapatkan berbagai macam problema, kesukaran, kesempitan di dalam kehidupan dunia. Kuncinya apa? Sabar. Oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam riwayat Muslim, as-sabru dhiya. Sabar itu cahaya. Menjadi penerang bagi dia. Dia mengerti bahwasanya dunia ini fana, gak ada yang abadi. Hidup di dunia dikasih kesempitan, dia bersabar. Maka yang bisa bersabar di dalam kehidupan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang besar. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa hitungan. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang amat sangat banyak kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam menghadapi problema kehidupan. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, lafaz sabar di dalam Al-Quran sampai dihitung oleh para ulama sebanyak berapa lafaz. Menunjukkan kepada kita saking besarnya kedudukan sabar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran lafaz sabar ini berapa kali? 90 kali. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sabar. Perintah untuk bersabar 90 kali. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, wajadtu fil Quran, aku mendapati di dalam Al-Quran, annallaha thakara sabra fi 90 mawdhi'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz sabar sebanyak 90 tempat di dalam mushaf. Ini menunjukkan betapa tingginya makna dari sebuah kesabaran. Oleh sebab itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib beliau berkata, "As-sabru min ad-din bi manzilati ar-ra's min al-jasad." Kedudukannya sabar di dalam agama Islam seperti kepala pada bagian tubuh manusia, vital. Otak di sini, ribuan saraf di sini. Kedudukannya sabar dalam agama, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, seperti kedudukan kepala pada jasadnya manusia. Fala imana liman la sabra lahu. Enggak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak bersabar. Maka faedah yang kedua ini menunjukkan kepada kita bahwasannya sabar kedudukannya tinggi dalam agama Islam. Kemudian faedah yang ketiga dan yang terakhir, bahwasanya as-sabru tariqatul anbiya wal mursalin. Sabar ini merupakan sifat dan jalannya para nabi dan rasul. Mereka bersabar. Dan begitu pula jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Para nabi-nabi terdahulu, mereka diganggu dengan perkataan. Mereka dicela. Mereka dicerca. Mereka dicemooh. Dan mereka tetap istiqamah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Tidak datang rasul-rasul sebelum engkau Muhammad alaihi salatu wasallam melainkan dikatakan kepada mereka, "Anda adalah seorang penyihir atau orang gila." Bayangkan. Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan apa? Sahir, penyihir, dan dikatakan orang gila, enggak punya akal. Ini mereka dengan perkataan. Begitu pula mereka diganggu dengan fisik. Mendapatkan gangguan apa? Fisik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Dan seperti inilah kita jadikan pada setiap nabi musuh-musuh dari para penjahat. Diganggu dengan fisik. Disiksa. Diazab. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sahabat Ibnu Mas'ud beliau berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yahki nabiyan min al-anbiya." Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Aku pernah mendapati Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menceritakan kepada kita tentang kisah nabi di antara nabi-nabi terdahulu." Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Darabahu qaumuhu." Nabi tersebut dipukul oleh kaumnya. Didakwai supaya masuk ke dalam agama Islam, supaya selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, malah dipukul. Walhamdulillah kita sampai sekarang belum ada yang memukul, belum ada yang mencela secara terang-terangan. Yahki nabiyan minal anbiya. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menceritakan kepada kita kisah nabi di antara nabi-nabi terdahulu. Dharabahu qaumuhu, berdakwah kemudian dipukul oleh kaum. Fa'admu, sampai mengeluarkan darah. Berarti pukulan yang dahsyat. Sampai mengeluarkan darah. Menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Wahuwa yamsahu ala wajihi. Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. sambil meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahummaghfir li qaumi, ya Allah ampuni kaumku. Masya Allah. Diazab, disiksa. Malah mendoakan supaya mereka diampuni. Allahummaghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Dan terus bersabar. Dan terus berdakwah. Tidak menjadikan itu sebagai penghalang. Ini nabi-nabi terdahulu. Begitu pula nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau diejek dengan perkataan. Dicemooh, dicerca, dikatakan sabi'ah. Apa itu sabi'ah? Istilah zaman sekarang murtad. Orang yang keluar dari agama nenek moyang, berpindah ke agama yang baru yang dia buat. Dikatakan sabi'ah. Kemudian dikatakan majnun. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ini adalah sahir. Semakin banyak terus pengikutnya. Berarti dia menggunakan sihir. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan Muhammad alaihi salatu wasallam seorang penyihir dan dia pendusta. Nabi alaihi salatu wasallam enggak selamat. Padahal beliau diberikan mukjizat. Maka ini merupakan jalannya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Selalu akan dicemooh. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam diganggu dan mendapatkan gangguan fisik. Dan gangguan fisik dari orang-orang kufar Quraisy amat sangat banyak sekali. Kita sebutkan dua saja. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Urwah ibn Zubair bertanya kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Kata Urwah, ma ashad sana'al musyrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah ibn Amr ibn Al-As, engkau sahabat Nabi. Bagaimana gangguan kaum musyrikin yang paling dahsyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup? Ini Urwah tanya kepada sahabat Nabi, ingin diceritai. Apa gangguan yang paling dahsyat kepada Rasulullah? Kata Abdullah ibn Amr ibn Al-As, ra'aitu Uqbah ibn Abi Mu'id. Suatu ketika aku mendapati Uqbah ibn Abi Mu'id, musuh dedengkot kufar Quraisy yang paling getol permusuhannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Abdullah ibn Amr ibn Al-As, aku melihat Uqbah ibn Abi Mu'id jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Dia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat itu Rasulullah dalam keadaan sholat. Dalam keadaan apa? Beribadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fawada'a rida'ahu fi unuqih. Kemudian Uqbah meletakkan selendang atau surban atau imamahnya di leher Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau sholat. Fakhanaqahu khanqan syadidan. Kemudian dia tarik selendang dari arah belakang dengan cekikan yang keras. Beliau salat. Dicekik dari belakang, bukan dari depan. Kalau dari depan mungkin kelihatan. Ini dari belakang. Bagaimana kagetnya? Dicekik dengan cekikan yang keras. Hatta jaa Abu Bakar. Sampai kemudian tiba Abu Bakar, fadafa'athu, mendorong Uqbah bin Abi Mu'id. Didorong Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lepas dari cekikannya. Sambil mengatakan, ataqtuluna rajulan. Apakah engkau akan membunuh seorang lelaki? Yaqulu Rabbi Allah. Yang cuma sekedar mengatakan Tuhanku adalah Allah. Waqad ja'atkum bayyinatun min Rabbikum. Dan telah datang bukti-bukti yang benar kepada kalian. Karena mereka tahu. Nabi alaihi salatu wasalam orang yang jujur dan tidak pernah berdusta dalam kehidupannya. Ini satu. Salat dicekik. Sampai datangnya Abu Bakar. Kemudian kisah yang kedua yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-bait. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat di Baitul Haram, di depan apa? Ka'bah. Di tempat yang paling mulia. Nabi alaihi salatu wasallam salat di Ka'bah, wa Abu Jahl wa ashabuhu julus. Abu Jahal bersama konco-konconya, teman-temannya sedang duduk di teras Ka'bah sambil melihat Nabi alaihi salatu wasallam masuk dan salat di depan Ka'bah. Kemudian Abu Jahal berkata kepada teman-temannya, ayyukum ata bi salaj jazurin bani fulan. Siapa di antara kalian yang mendatangkan kotoran unta di kandangnya fulan ibn fulan? Milik dia. Yaji'u wa yatrahu ala dhahri Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Siapa di antara kalian yang mendatangkan kotoran unta dan meletakkan di punggung Muhammad alaihi salatu wasallam ketika dia sujud nanti? Satu orang berdiri, ngambil kotoran yang banyak. Fa nadhara, mereka pun melihat. Hatta idza sajada wada'ahu baina katifai. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam sujud, dilemparkan kotoran tersebut di antara dua pundaknya, melumuri punggung dan wajah kepala Nabi alaihi salatu wasallam. Faja'alu yathakun. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, wa ana la ughni lahu syai'a. Yang menjadi saksi kisah tersebut, pada saat itu kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lemah. Tak mampu yang dihadapi dedengkotku kufar Quraisy. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wa huwa sajidun la yarfa' ra'sahu. Nabi alaihi salatu wasallam tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya, menunjukkan betapa banyaknya apa? Kotoran itu. Hatta ja'at Fatimah fa tarahathu an dhahrihi. Sampai datang Fatimah, putri beliau, dan membersihkan kotoran itu dari punggungnya dan pundaknya. Kemudian setelah selesai salat, Nabi alaihi salatu wasallam menghadap kepada mereka sambil mengatakan, Allahumma 'alika bi Quraisy, Allahumma 'alika bi Quraisy, Allahumma 'alika bi Quraisy. Ya Allah, aku pasrahkan kepada Engkau untuk membinasakan kaum Quraisy. Ya Allah, aku pasrahkan kepada Engkau untuk membinasakan kaum Quraisy. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa sampai 3 kali. Nah, ini para nabi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak terlepas dari gangguan mereka. Kurang berapa menit? 3 menit. Begitu pula kesabaran ini, ikhwani afidhakumullah, merupakan jalannya para a'immah. Merupakan jalannya sahabat para a'immah. Para ulama, orang-orang saleh di antara umat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka jadikan ini sebagai modal dalam dakwah mereka. Kita ambil contoh satu saja, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pada masa beliau pertama kalinya ada bid'ah yang dikenal dengan apa? Al-Qur'an? Makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk, padahal ini perkataan kufur. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, berarti dia mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalam, kalamullah. Dan pada saat itu, yang menyebarkan kebid'ahan ini dan mewajibkan adalah pemimpin kaum muslimin, rajanya. Yang bernama siapa? Ma'mun. Anaknya siapa Ma'mun ini? Harun Ar-Rasyid. Ma'mun adalah anaknya Harun Ar-Rasyid, pemimpin pertama dalam khilafah Abbasiyah yang mewajibkan umat manusia untuk berkata Al-Quran makhluk. Tidak hanya itu, mewajibkan kepada para ulama untuk mengatakan dengan bid'ah ini. Bahkan memerintahkan kepada Polda Baghdad. Anggap saja Polda Baghdad. Pemimpin keamanan di negeri Baghdad di Irak. Untuk mengumpulkan para ulama. Dikumpulkan mereka semua. Di antaranya Imam Ahmad. Yang tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Dan dia kerja bersama pemerintah. Dicopot dari jabatannya. Gak diberikan gaji. Para ulama yang mereka mendapatkan bantuan dipotong. Tidak mendapatkan jatah dari negara. Bahkan diancam untuk disiksa. Sehingga keluar dari tempat tersebut para ulama, semuanya mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Karena mereka takut. Karena mereka apa? Takut. Kecuali Imam Ahmad dan 3 orang. Berarti ada berapa? 4. Imam Ahmad, Muhammad Ibn Nuh, kemudian Al-Qawariri, Naam, dan Sujadah. 4 orang. Yang mereka tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, sabar di atas akidah yang murni. Tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Kirim laporan kepada Ma'mun yang tinggal di Tarsus. Ma'mun memerintahkan untuk memenjarakan 4 orang ini. Pelajaran buat yang lain. Dipenjara 4 orang. Lanjut. Di penjara 4 orang. Di dalam penjara mereka diancam. Keluarga, anak-anakmu akan disiksa dan terlantar. Keluargamu akan disiksa, juga dimasukkan ke dalam sel dan terlantar mereka. Yang kedua pun leleh. Sujadah dan Al-Qawariri. Akhirnya mengatakan Al-Quran makhluk, keluar dari penjara. Sisa berapa? Imam Ahmad dan Muhammad Ibn Nuh. Laporkan kiriman. Imam Ahmad dan Muhammad Ibn Nuh gak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Katanya Ma'mun bawa ke sini. Dan pedang sudah disiapkan. Dan pedang apa? Sudah disiapkan. Di hadapan Ma'mun kalau masih tetap tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tebas kepalanya. Kemudian beliau pun dibawa. Dengan terikat kaki dan tangan. Imam Ahmad dan Muhammad Ibn Nuh. Mereka pun berjalan dari Baghdad sampai melewati Sungai Furat. Sungai terbesar di Irak. Ketika melewati Sungai Furat, mereka pun istirahat. Ketika istirahat ini dikejar oleh seorang alim ulama yang bernama Abu Ja'far Al-Ambari. Untuk bertemu dengan Imam Ahmad. Ketika bertemu dengan Abu Ja'far Al-Ambari, kata Imam Ahmad, ta'annain, wahai Abu Ja'far, adakah kamu lewat sampai menyeberangi Sungai Furat datang ke sini? Beliau dibelenggu. Kata Abu Ja'far Al-Ambari, ya Aba Abdillah, innaka antal yum ras. Wahai Imam Ahmad, engkau adalah kepala. Wannas yaktaduna bik. Umat manusia kaum muslimin yang ada di negeri Baghdad menjadikan engkau sebagai panutan. Fala tujibannahu, maka jangan sampai engkau mengikuti perintahnya Ma'mun dengan mengatakan Al-Quran makhluk. La in ajabtahu la yujibanna khalqun katsir. Kalau engkau mengatakan Al-Quran makhluk, kaum muslimin di negeri Baghdad ini semuanya akan mengatakan Al-Quran makhluk karena engkau sebagai imam. Fa innar rajula idza lam yaqtuluk fa innaka satamut. Kalau seandainya Ma'mun tidak membunuh engkau karena cuma mengatakan Al-Quran makhluk, engkau pasti akan mati. Wala budda minal maut, karena kematian pasti akan datang. Kalau kamu enggak pengen mati dengan mengatakan Al-Quran ya wis makhluk, karena takut akan kematian, kematian tetap akan datang kepadamu dimanapun kamu berada. Enggak ada yang bisa kekal hidup di dunia. Fattaqillaha wala tujib. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan ikuti dia. berjalan. Imam Ahmad terus bersabar. Yulihu fid du'a. Imam Ahmad terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau salat wa yatahajjat. Di siang hari beliau beribadah. Di malam hari beliau salat. Dalam keadaan berjalan. Di tengah-tengah jalan Muhammad ibn Nuh meninggal. Tidak kuat. Tersisa siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Terus beliau sabar. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan. Ja'ahu khabarun bimauti ma'mun. Biduni ta'abin wala marad. Di tengah-tengah perjalanan datang kabar yang menggemparkan dunia Islam pada saat itu. Bahwasanya Ma'mun tiba-tiba meninggal. Tanpa didahului dengan peperangan wala penyakit. Dalam keadaan sehat wala afiat tiba-tiba meninggal. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan siapa? Doanya Imam Ahmad ibn Hanbal untuk tidak bertemu dan tidak melihat wajahnya Ma'mun. Karena kesabaran beliau ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mengenai perkara sabar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.